pasar. Yoman, Uye, Adela lo ini. Botol mulai kaya wontol. Oi. Pandhe kaya pengen botole. Piye to iki kok gedhe aku. Muara Bintang, Happy Asmara. Rungka. Singkat. Rungka, ente-entean. Kelangan kue sing paling tersayang. Pondokku melayang, teko tenang. tresno tulus kumong tinggo tulanan sok mencintaimu gawe aku ngeluh tenan iki musuhe komodo komodo biawak iki Sotilarani panjen ku akui ku salah terlalu percaya mergo memyang rupo saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu.

Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing kek nanggangan, ayo kita thank you. Sampai. Apa isi ana wong sing pura nampa aku sing rasa pira sing rasa kepondo duwe kumung sedyo lan wani rekoso kanggo bahagiano wong sing tak tresno.

coba ngeliatkan lo masih yo apa tang sonroso. Hilang manis soni kewes kewangan Sing bakal Kan ku tak kan dia. sikapmu wis beda. Ora kaya pas pertama teko. Biyen kowe selalu perhatian. Hal sepele iso dadi kuyonan. Saiki wis beda senang kali kelo. Masa depan, lu yang penting mikir masa depan.